Ya, tapi kalau dia tidak mandi, mengganggu orang lah. Tapi kalau dia tabkir, jam 6 pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, manfaatnya kembali kepada dirinya, orang lain tidak dapat manfaat. Nah, ibadah yang memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih afdal daripada ibadah yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kaidah. Jadi nanti kalau ditanya ibadah ini sama ibadah ini, yang afdal yang mana ya? Dilihat yang mana yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka itulah yang lebih afdal. Makanya kita masuk di sini, memberikan ilmu kepada orang lain, berikan nasihat kepada orang lain, dakwah, lebih afdal daripada banyak ngaji, banyak sholat duha, banyak puasa. Kenapa ngaji, sholat duha, baca Quran, baca zikir, puasa, manfaatnya hanya diri sendiri. Oh, kalau anak ngaji, oh yang lain dapat manfaat itu. Wow, enggak. Dia sendiri aja yang dapat manfaat. Tapi kalau dia menyebarkan ilmu, berikan nasihat kepada orang lain, maka bukan hanya dirinya mendapat manfaat, tapi orang lain pun juga mendapatkan manfaat. Khairun nas. Nah, karena itu yang lebih baik di antara manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang. Al-khalaq kulluhum iyallah. Al-khalaq, semua manusia, semua makhluk adalah iyallah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluknya Allah. Siapa yang paling banyak memberikan manfaat kepada makhluk Allah, maka merekalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintar-pintar kita memilih ibadah yang mana yang lebih afdal. Ya, tentunya ya, kita harus belajar. Dengan belajar kita mengetahui mana yang lebih afdal sehingga kita mendahulukannya, dan yang mana yang mafdul sehingga kita tinggalkan. Jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang murai. Kalau orang yang liya sudah, kalau sudah istiqamah melakukan ibadah ini, selalu ibadah itu yang dilakukan tanpa mau pindah, walaupun ibadah yang lain sebenarnya lebih. Baca Quran, wadduha wallaili idza saja, ibunya teriak-teriak, ada wahai fulan, ah ini duha ini afdal ini, apalagi wadduha mendatangkan rezeki kalau dibaca di waktu salat duha, kan sunnahnya baca salat duha. Ah, baca, daripada memenuhi panggilan orang tua, lebih baik memenuhi panggilan Allah Subhanahu, orang tua sama Allah, coba lebih afdal mana. Ya, ini orang yang tidak ngerti ilmu ridallah fi ridal. Ya, guna tadi. Ya, kan lita'addi nafihi, karena mengalirnya manfaat mandi tersebut ilal ghair kepada orang, bihilafi tabakir, beda dengan tab. Yang kelima. Law ajaza anil husul. Sunnah tayamum. Kalau misalnya suatu waktu seseorang tidak bisa mandi, kenapa? Hah? Ya, karena sebab, banyak sebab kan. Bisa jadi karena enggak ada air, karena sakit, karena apa lagi? Karena dingin. Jumatan biasanya panas-panasnya itu. Al-muhim, kalau tidak memungkinkan baginya untuk man, maka dikatakan di sini sunnah tayam. Ini sunnah tayamum tuh. Beda dengan man. Kalau mandi kan seger dan badan terasa dingin, semangat. Kalau tayamum malah tambah. Tapi ini adalah ibadah. Jadi kalau mandi ibadah dan juga kebersihan, tapi dalam tayamum adalah ibadah walaupun tanpa ada, ya tidak ada kebersihannya, malah tambah kotor. Wajahnya dikasih debu, tangannya kasih debu. Ini mestinya biasanya dikasih krim-krim, dikasih apa, ini dikasih. Tapi kalau niat ibadah, insya Allah, siapa tahu debu yang dia pakai adalah debu dari surga. Debu dari surga kan bisa membuat wajah-wajah di surga, orang yang di surga menjadi lebih indah, lebih tampan, lebih cantik. Jadi ketika nantinya di saat Jumatan, ini Jumatan juga, tapi bukan sholat Jumat, tapi untuk belanja. Jadi di surga nanti ada belanja juga, belanja ke pasar, ke mall, ya di situ belanja, cari barang-barang yang bisa dibeli. Ya sebenarnya kalau mau mendapatkan sesuatu cukup dengan menghayal aja, ting dapat kan, menghayal ini ting dapat, nggak perlu pergi ke pasar, coba kan kurang ada nilainya. Kalau kita ke pasar, ketemu orang lain, ketemu kan suasananya berbeda. Jadi kan asyik, asyik ketemu sahib di situ. Ah, itu di mana surganya? Ahlan gitu. Setelah keliling ke pasar, di situ banyak debu juga, sama dengan di dunia, tapi debunya berbeda. Ketika kena debu, pakaian kita bukan tambah kotor, tambah wajah kita kena debu, tambah bersih. Pulang ke surga masing-masing, dibukakan pintu oleh istrinya, kok tambah ganteng, tambah Masya Allah. Begitu juga si suami mengatakan, inti juga tambah indah, tambah cantik. Begitu. Ini nantinya di surga, bagi yang masuk surga, mudah-mudahan kita semuanya penghuni surga, amin ya rabbal. Jadi niat ibadah, ketika kita tidak bisa mandi, ini bukan hanya ketika Jumat ya, bisa juga ketika hari raya, suatu waktu kalian tidak dapat air untuk mandi hari, tinggal ngambil di jalan di depan rumah, debu kemudian kita usapkan di wajah dan kedua tangan kita, sudah dianggap mendapatkan sun. Yakfi tayammum wahidun anhu wa anil wudu al-matlub qabla al-husul innawahuma bihi. Sebelum mandi kan disunahkan wudu, termasuk min sunanil husul adalah wudu. Setiap kita mandi disunahkan, kalau mandi ibadah ya, mandi junub, mandi nifas, mandi haid, mandi apapun yang sunnah, yang ibadah, maka disunahkan terlebih dahulu untuk wudu, termasuk juga mayit disunahkan untuk diwudu. Nah, kalau ketika kita Jumatan tidak ada air, kita diganti dengan tayam, maka kita niatkan tayamum ini sebagai ganti dari mandi, sekaligus sebagai ganti dari wudu. Niatkan dua-dua, jadi dapat dua-duanya. Kenapa? Karena tayamum ini untuk mengganti wudu, sekaligus juga bisa digunakan untuk mengganti mandi. Kalau wudu hanya wudu, kalau mandi hanya, tapi kalau tayamum bisa dua-duanya. Ini yang dijadikan teka-teki. Ada seseorang sholat duhur kemudian sholat asar, dia wajib ketika sholat duhur dia wudu, ketika sholat asar dia tayamum, ketika dia sholat duhur dia wajib mengulangi sholatnya padahal dia berwudu ketika sholat duhur, dan ketika sholat asar dia tidak wajib mengulang sholatnya padahal dia tayamum ketika sholat asar. Maksudnya gimana? Nah, itu tadi kan sudah kita singgung. Mana yang cerdas? Sudah ini tidak perlu cerdas ini. Walaupun tidak cerdas bisa jawab. Ya gimana? Hah? Belum mandi junub. Jadi ketika duhur sebenarnya dia junub, tapi, hah? Tapi apa? Tapi dia wudu. Kenapa wudu? Karena lu lupa. Ya, jadi dia junub wudu ya, enggak salah kan? Lu kan mestinya dia junub dia mandi. Kenapa ke waktu sholat duhur dia wudu? Dia lupa kalau junub. Jadi dia lupa akhirnya karena dia lupa kalau dia junub, dia hanya wudu sholat duhur. Kemudian ketika sholat asar tayamum. Kenapa kok tayamum? Mau wudu enggak ada, dia tayamum. Maka ketika sholat asar dengan tayamum tidak perlu diulang. Kenapa? Karena tayamum mengganti mandi, mengganti hadas ashor, mandi wudu, mengganti wudu dan sekaligus juga mengganti mandi. Jadi ketika itu kan dia junub sholat asar, tapi kan dia lupa masih. Dan tayamum tidak harus niat menghilangkan hadas besar. Walaupun dia lupa sudah sah. Kan niatnya tayamum hanya niat istibaha. Istibaha sholat. Ana tayamum biar ana bisa atau sah sholat. Karena sebelum tayamum dia tidak boleh sholat. Maka ketika tayamum niatnya biar boleh sholat, biar boleh tawaf, biar boleh baca Quran, menyentuh Quran dan seterusnya, biar boleh. Bukan menghilangkan. Dan memang hakikatnya tayamum tidak menghilangkan hadas, Jadi mau itu tayamumnya sebagai ganti daripada wudu ataupun tayamumnya sebagai ganti daripada mandi, niatnya sama. Jadi ketika asar dia mau wudu tidak ada air, niatnya tiba. Jadi ketika tayamum sebagai ganti dari wudu dan juga sekaligus mandi, jadi sholat asarnya tidak perlu diulang, tapi sholat duhurnya wajib di. Kenapa sholat duhurnya wajib diulang? Karena dia hanya wudu, padahal mestinya dia mandi. Paham ya? Nah, sunnah tayamum wa yakfi tayamum wa innama qama tayamum maqam al-husul. Dan di sini tayamum menjadi kedudukannya seperti kedudukan mandi. Ya'nal maksud minhu al-ibadah wa mudhafah. Karena tujuan daripada mandi itu sendiri adalah ibadah dan juga kabar. Fa idza fatat hadhihi bagiyat al-ibadah. Maka jika terlewatkan hadhihi yang ini apa? An-nadhafah. Fa bagiyat al-ibadah. Maka tetap berlaku untuk ibadahnya. Jadi mandi ketika sholat Jumat bukan hanya niatnya untuk ibadah, termasuk kebersihan. Ibersihan dan juga ibadah. Jadi ketika tidak ada air, maka disunahkan tayamum walaupun tidak bersih, tapi ada nilai ibadahnya. Wa tawaqqafa Ibn Hajar fi karahati tarki. Tapi Ibn Hajar masih ragu-ragu, tidak memastikan dalam makruhnya meninggalkan tayamum di saat itu. Padahal kalau meninggalkan mandi hukumnya meninggalkan mandi di waktu Jumat hukumnya makruh. Dia bisa mandi tapi tidak mandi, makruh. Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan air? Kan sunnah tayam. Wah, dia malas tayamum. Kadang-kadang orang malas tayamum karena tidak tahu caranya. Banyak seperti itu ya. Kenapa tidak tayamum? Ya sebenarnya ada mau tayamum, tapi anda tidak pernah belajar tayamum, tidak pernah praktek, pernah belajar kadang tidak pernah. Jadi tidak ngerti bagaimana caranya tayamum. Jadi tidak bisa tayamum. Ya, padahal sederhana, tinggal mengusap wajah dan kedua dengan cara apapun sebenarnya, tidak harus dengan cara tertentu. Wah, digosok-gosok aja semuanya dengan debu, maka sudah dianggap semuanya. Yang penting mengambil debunya dua kali. Ya, tapi kalau yang simpel, kalau cara yang sunnah ada aturan, ada aturannya. Ini minimal bagi yang tidak sempat belajar minhaj dan seterusnya. Jadi minimal kita katakan sudah usap wajah, usap dengan debu, dengan hubar ya. Debu, bukan dengan panah harus ditumpuk, diambil satu genggam, kemudian di wajahnya dipenuhi dengan tidak. Bahkan yang debu, debu kan tipis halus seperti bedak itu. Debunya bukan tanahnya, bukan pasirnya, punya aja. Itu pun sunnah tahwif, sunnah diringan. Sedikit kan digerakkan gini, dua tangannya digerak-gerakkan agar tidak terlalu banyak debunya. Ya, kemudian baru diusapkan kepada wajah. Jadi tidak terlalu banyak debu. Mungkin kalau orang tidak paham ngambil debu. Ya, jangankan kita, sahabat dulu aja pernah yang junub, kemudian dia tidak ada air, langsung guling-guling di. Ya, apalagi ya bukan sahabat. Lakin kala sabrami syal akrab al-karoha. Tapi Imam Sabrami syal mengatakan tetap hukumnya sama dengan mandi. Artinya makruh untuk ditinggal, fa'an lil badal hukman mubdal minhu. Ya, pengganti diberi hukum sama dengan yang digan. Min sunnah li Jum'ah tabkir. Termasuk daripada sunnah Jum'at adalah tabkir. Pagi-pagi hari kita berangkat ke mas. Ini sunnah sekarang yang sudah ditinggal. Orang semuanya nunggu azan baru berang. Awal bid'atin hadasat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mutadzkir. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, bid'ah pertama kali yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka tidak lagi tabkir. Nah, itu pertama bid'ah yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Jadi kalau dahulu pagi-pagi hari, bahkan mulai subuh pun mereka sudah siap-siap berangkat untuk sholat subuh sekaligus sholat Jumat. Tapi sekarang nunggu azan. Bahkan kadang-kadang sudah azan pun nunggu azan kedua. Kadang-kadang sudah azan kedua pun masih nunggu. Nunggu khutbah kedua aja. Kadang-kadang sampai khutbah kedua. Kadang-kadang sudah takbir masih ada yang baru dah. Yang pertama. Hadis. Man yaghtasil yawmal jum'ati. Ghuslal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah dalam arti mandi Jumat sama hukumnya dengan mandi, caranya itu sama. Jadi mandi yang sunnah dengan mandi yang wajib caranya sama, tidak berbeda. Sunnah-sunnahnya, adab-adabnya semuanya sama. Summa roha, setelah dia mandi roha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, di jam pertama. Maka kalau dia berangkat di jam yang pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor unta. Jadi artinya seakan-akan dia bersedekah dengan seekor unta. Qarraba, kurba ini, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan seekor unta, kalau dia berangkat di jam yang pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqara, dan barang siapa yang berangkatnya di jam yang kedua, maka seakan-akan dia mendekatkan diri dengan sapi. Jadi pertama unta, kedua sapi, sesuai dengan afdalnya fi Idul Adha kan. Idul Adha yang afdal unta, kemudian sapi, baru kemudian kambing. Lalu untuk satu orang ya. Jadi unta tapi satu orang. Tapi kalau nyembelih ke sapi tapi untuk 7 orang, maka yang afdal lebih baik kambing. 7 orang, 7 kambing lebih afdal daripada sapi untuk 7 orang. Karena sapi kan bisa digunakan untuk 7 orang. Nah, ini enggak untuk satu orang tapi dia unta lebih afdal, paling afdal itu. Kemudian sapi, kemudian faman raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan aqran. Dan barang siapa yang berangkat di jam yang ketiga, berarti seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah kabsan, kambing aqrana yang bertanduk. Dalam udhiyah disunnahkan, atau yang afdal, kita udhiyah dengan hewan yang bertanduk. Kambing yang bertanduk lebih afdal dikurbankan daripada yang tidak ber, karena Nabi SAW ketika udhiyah memilih kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, kalau berangkatnya dia di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, dapat ayam aja ini. Mending dapat ayam kalau setelahnya ini. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, hanya telur aja. Wa ruya fil khamisah, dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, yang kelima sebelum telur adalah kalladhi yuhdi usfuran, seperti seseorang yang memberikan hadiah atau mensedekahkan usfur, burung gerai. Wa fisadisah bayda, baru kemudian yang keenam adalah telur. Ini kita dapat telur terus ini. Wa sa'at al-mazkurah min turu'il fajr ala al-mu'. Ya, wa sa'at al-mazkurah, jadi jam-jam pertama, jam kedua itu dihitung mulai kapan? Sebagaimana kita singgung tadi, min turu'il, dari terbitnya fajar, fajar shadiq, ketika masuk waktu salat subuh. Makanya dahulu mereka berangkat untuk salat subuh sekaligus salat Jumat. Nah, itu sudah yang paling afdal, itu dapat unta. Untanya pasti unta yang gemuk itu. Nah, di sini kan nanti dibagi. Jadi antara tulul fajar shadiq sampai khatib duduk di atas mimbar, ini akhirnya. Kalau sudah khatib duduk di atas mimbar, tidak dapat apa-apa. Walaupun telur pun ketinggalan. Jadi ada malaikat di pintu-pintu masjid, setiap ada yang masuk dicatat. Sapi, kambing, terakhir telur. Khatib duduk di atas mimbar, malaikatnya tutup buku, duduk untuk mendengarkan khutbah. Yang datang tidak dapat apa? Nah, jadi dihitung dari semenjak tulul fajar shadiq sampai su'udul khatib ala mimbar, sampai duduknya khatib di atas mimbar. Nah, dibagi ke 6 bagian atau 5 bagian, ada riwayat yang berbeda tadi. Nah, dibagi 5 bagian atau 6 bagian. Nah, nanti Barang siapa yang datang di bagian pertama, berarti seakan-akan sedekah dengan unta dan seterusnya. Nah, sebutkan lagi min tulu isyamas. Tapi ada pendapat yang mengatakan dimulainya itu ketika tulu isyamas, bukan ketika masuknya waktu sholat subuh, tapi sebaliknya ketika keluarnya waktu sholat subuh. Wakil min tulu isyamas. Wakila minazawal. Wakila minazawal. Ada yang mengatakan dimulainya malah minazawal. Artinya setelah masuknya waktu sholat jum. Wah, ini enak ini berarti. Jadi tabkir itu dianggap tabkir kalau sudah zawal, nunggu zawal baru tab. Kalau yang berangkat pagi-pagi hari jam 10, jam 8, tidak percuma, tidak ada apa-apa. Jadi tabkir itu maksudnya segera setelah masuk waktu sholat Jumat, segera langsung, itu tabkir. Nah, tapi ini bertentangan ya. Wah, itu dhaif. Wa akhiruha ala kulli qailin. Dan akhirnya, ujungnya daripada bagian-bagian tersebut ala kulli qaulin, menurut semua pendapat, tiga pendapat tadi disebutkan, ila su'udil khatib alal mimbar, sampai khatib duduk di atas, wal murad anna zalika zaman yang qasim ila sittati aqsam mutasawiya. Artinya di situ, maksudnya di situ adalah waktu itu dibagi ke enam bagian yang sama, satu jam, satu jam, satu jam misalnya. Kullu qismin minha yusamma sa'ah, setiap bagian dinamakan sa'ah, satu jaman roha fi sa'atil ula fi sa'ati saniya. Walau tarat tabal ja'un fi sa'atil ula, kalau misalnya sekelompok orang datangnya berbeda-beda waktunya, tapi tetap di jam yang pertama, di bagian yang pertama, tapi berbeda-beda, ada yang ini duluan, kemudian ini menyusul, kemudian selanjutnya, kan dapat unta. Apa semuanya dapat unta dengan unta yang sama? Tapi tentunya berbeda. Nah, disebutkan sini. Kana likullin badanah lakinnahum yatafawatuna fi kamaliha. Masing-masing dapat unta, tapi untanya tertentunya berbeda be dalam kesempurnanya, kesempurnaannya. Wa qad yuqal fi sa'ati tsani, begitu juga yang datang di jam kedua, ada sekelompok orang berbeda-beda waktunya. Wa ma ba'da, dan juga setelah jam kedua, wa mahallu husuli hadza thawab in istamar fi mahali shalah ila an shalah. Dan dalam mendapatkan pahala seperti sedekah dengan unta dan seterusnya, itu kalau dia tetap berada di masjid sampai sholat Jumat. Kalau dia berangkat ke masjid jam 6 pagi sudah berangkat ke masjid, tapi kemudian jam 7 keluar keruh, ya sama, tidak dihitung artinya. Ini istamar fi mahali shalah ila an shalah. Akharaja bi uzrin, atau kalau keluarnya karena uzur. Wa ada angkurbin, dan dia kembali segera. Wa illa fatahu, kalau tidak maka dia akan ketinggalan paha. Wa yahsulahu sawabu saati audih, dan dia hanya mendapatkan pahala di saat dia kembali. Halil murad birrawa al-khurud minal manzil ilal masjid wa intalal masyu awla buddha min dukhulil masjid. Nah, tadi kan sudah kita bagi, ada jam pertama, jam kedua. Yang dianggap ini bagian jam pertama, ini bagian jam kedua, itu datangnya ke masjid apa keluarnya dari apa keluarnya dari rumah dianggapnya, apa waktu datangnya ke masjid. Kan bisa jadi jauh, bisa jadi rumahnya seseorang jauh, bisa jadi misalnya butuh satu jam pergi ke masjid. Ya, dia keluar sudah pagi-pagi, tapi karena satu jam lebih perjalanan, apa dia dianggap keluarnya, apa dianggap masuk mas? Apa dikatakan di sini? Istaqraba Sabraminsi As-Sani. Imam Sabraminsi bertondong pendapatnya kepada pendapat yang kedua. Yaitu apa? Labuddha min dukhulil masjid. Yang dihitung adalah ketika masuk masjid. Summa qala, kemudian dia mengatakan, "Naam, kan kasihan yang sudah pagi-pagi keluar dari rumah, itu tidak dihitung, tapi dihitungnya ketika masuk." Ya, na'am al-masyu lahu sawabun akhar. Tapi dia pergi jauh rumahnya, pergi ke masjid, itu ada pahala pahala sendiri, pahala yang berbeda. Berapa pahala dia melangkah? Setiap seseorang yang melangkahkan kakinya ke tempat ibadah, maka setiap langkahnya dihitung sebagai pahala. Setiap langkah dihitung. Makanya as-salaf kalau pergi ke tempat ibadah, langkahnya itu diperkecil. Jadi tidak diperbanyak, tidak longkok, tidak sedikit-sedikit. Kenapa? Biar langkahnya bertambah banyak. Ya, kalau memendekkan langkahnya berarti bertambah banyak langkahnya. Bertambah banyak langkahnya berarti bertambah banyak pahalanya. Itu. Bukan baliknya. Ini kalau jalan ya. Bagaimana kalau naik motor, naik sepeda, apalagi naik mobil? Ya anggaplah setiap ban yang, setiap roda yang berputar dianggap satu lah. Enak sendiri karena naik sepeda motor dihitung, padahal jalan ini masya Allah fadilahnya banyak tuh. Selain dari segi kesehatan, jelas dari segi kesehatan jalan lebih anfa', lebih bermanfaat, lebih bagus daripada mengendarai kendaraan. Dari segi kesehatan, menghancurkan lemak, juga mencerna makanan yang ada di dalam perut lebih cepat, kemudian juga lebih sehat ya bah. Ya, dari segi ibadahnya ya, tasabbuh bi sholihin, tasabbuh bi orang jalan berarti dia menyerupai orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu kan jalan, tidak ada ceritanya Sayyidina Abu Bakar naik sepeda motor kan, tidak ada. Atau jadi menyerupai orang-orang terdahulu. Tapi dulu juga ada kendaraan ya, kendaraan unta, kendaraan kuda dan keledai dan seterusnya. Tapi mereka kebanyakan mereka tidak menunggangi kendaraan atau tunggangan ketika berangkat ke tempat ibadah khususnya. Kecuali tempat jauh ya, tempat ibadah mereka tidak menggunakan tunggangan. Nah, untuk apa? Lebih banyak pahala. Pertama, tasabbuh bi sholihin. Kedua juga langkahnya tentunya lebih baik. Banyak. Ketiga juga selain itu dikaitashad al-biqa, tashad bil khair. Setiap jalan yang dia gunakan untuk melangkah, maka di situ akan menyaksikan untuknya di hari kiamat dengan kesaksian yang baik. Nanti duduk di sini masing-masing, nanti duduk di tempat masing-masing, nanti tempat yang kalian duduki untuk hadir majlis, kalau memang niatnya baik dan diterima oleh Allah, menjadi saksi yang baik. Ya Allah, ini anah tempat yang digunakan untuk fulanah binti fulan untuk hadir majlis ketika itu. Anah bersaksi untuknya dengan kesaksian yang baik, dia min ahlil khair. Beri kesaksian. Tambah banyak. Makanya kan disunahkan kalau sholat itu jangan hanya satu tempat aja, jangan. Berpindah-pindah yang apa? Pindah-pindah. Jadi kadang di sini, kadang di sana, kadang kanan, kadang kiri, kadang tengah, kadang. Biar apa? Biar tambah banyak yang memberi kesaksian yang baik nantinya di hari kiamat. Ini kan kita nanti akan dimintai saksi-saksi nanti. Kalau kita tidak punya saksi yang banyak, saksi yang baik, akan kalah nanti dengan saksi yang jelek. Nanti setiap tempat yang kita gunakan untuk maksiat akan menyaksikan dengan kejelekan situ. Ya Rob, ini tempat anak digunakan untuk maksiat ini oleh fulan. Ya Rob, jamin ahli syar, na'udzubillah min. Nah, jadi jangan sampai saksinya kalah. Ya, saksi yang lebih banyak tentunya itu yang menang. Ya, oleh karena itu dianjurkan setiap tempat juga yang pernah kita gunakan untuk maksiat, hendaknya juga kita gunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah, supaya tempat itu tidak menyaksikan kejelekan kepada kita, tapi menyaksikan dengan kebaikan untuk kita di akhirat nantinya. Jadi salah satu keutamaan kalau kita berjalan adalah setiap langkah, setiap tempat yang kita gunakan untuk melangkah, berarti tempat itu nantinya akan memberikan kesaksian yang baik di hari kiamat nantinya. Ya, ini tasabbuh bisawin tashad al-biqa. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kula sayna sayna'hu fi. Wa naktubu ma qaddamu. Semua yang mereka lakukan, yang mereka sodorkan daripada amalan kebaikan, naktubu, kami tulis, kami catat. Jangan kalian pikir kalian tidak tercatat amal kebaikan kalian, semuanya dicatat. Kalian belajar sekarang di sini, ada di tulisan atau di buku kalian tercatat. Fulana binti fulan hadir majlis, fulana bin sholat isya berjamaah fulan, sedekah fulan, baca sholat kepada Nabi dan seterusnya. Semuanya tercatat. Dan Allah Maha Adil, tidak zalim. Semuanya tercatat. Tapi juga kejelekan pun juga semuanya tercatat. Wa naktubu ma qadamu wa atharahum, dan juga atharnya, bekasnya. Ibn Abbas mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya atharahum dimaksud di sini adalah rujuk minal ibadah. Bukan hanya datang berangkat ke tempat ibadah, tapi pulangnya pun juga dianggap sebagai ibadah. Jadi bukan hanya berangkatnya, pulangnya pun juga dicatat sebagai ibadah. Jadi kita merangkahkan kaki kita pulang dari tempat ini, dari musala, dari masjid, dari tempat ibadah, maka itu juga dicatat sebagai ibadah dari rahmat Allah Subhanahu. Itu atharahum. Kita di mana? Naam al-masyu lahu sawabun akhar. Ya, walaupun kita katakan tetap dihitungnya ketika masuk masjid, tapi ketika dia jauh-jauh datang dari rumahnya yang jauh, yang paling jauh, maka dia dapat pahala yang lain. Ya, kan sebagian daripada kabilah Bani Salamah, mereka di zaman Nabi Muhammad SAW mendengar atau mengetahui akan adanya lahan yang kosong yang dekat dengan masjidnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka berkeinginan untuk pindah ke lahan tersebut, membangun rumah di situ agar dekat dengan masjid. Maka kemudian Rasul memanggil mereka. Rasul mengatakan kepada mereka, kamu punya rencana mau pindah? Iya. Rasul mengatakan, la manazilakum tuktabu atharakum. Biarkan tetaplah kalian di rumah kalian yang jauh. Ya, rumah mereka jauh sebenarnya. Maksudnya mereka biar enak ibadahnya. Tapi Rasul melarangnya. Biarkan rumah kalian yang jauh tetap tinggal di situ. Tuktabu atharakum. Setiap kalian berjalan semuanya dicatat sebagai ibadah. Ya, sebagai pahala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasul juga bersabda dalam riwayat yang lain, basyir al-masyaina fid dulam bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke tempat ibadah, ke masjid, ya khususnya di malam hari, dengan cahaya yang terang nantinya di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, ma'ana bahwasanya setiap seseorang yang berjalan ke tempat ibadah, ke masjid, ke musala dan seterusnya, maka setiap satu langkah akan menghapus dosa, dan langkah yang dilangkahkan yang lain akan menaikkan derajatnya dia di surga. Jadi satu langkah menghapus dosa, satu langkah naikkan derajat di surga, satu langkah terus sampai selesai, sampai-sampai ke tempat ibadah. Lahu sawabun akhar zaidun ala ma yuktab lahu, yang lebih daripada apa yang ditulis untuknya, fi muqabalati dukhulihi al-masjid qabla ghairi, sebagai imbalan daripada masuknya dia al-masjid sebelum lainnya. Yang kedua, warada fil khabar, telah datang dalam riwayat, dalam hadis, man hasara yawmal jum'ati, ini waktunya ya, pindah ke fawaid apa diteruskan? Hah? Lebih panjang soalnya. Ya, fawaid ya. Karena kebanyakan mungkin belum punya kitab ya. Kitabnya masih fil amal, kitabnya masih di dalam tahap tashih masih. Insyaallah Sawal selesai. Ini bapak apa ini? Sofa. Sofanya? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Fadlus sholah, keutamaan sholat. Keutamaan sholat ini sudah jelas, sudah ma'ruf. Jadi termasuk sholat adalah keutamaannya afdal ibadat al-badaniyah. Jadi yang paling afdal daripada ibadah badan adalah sholat. Ibadah badan ya. Kalau ibadah hati tentunya lebih afdal daripada ibadah badan. Ibadah hati ya seperti tafakkur fi makhlukatillah. Tafakkur banyak, bukan hanya fi makhlukatillah. Tafakkur fi makhlukatillah wa tafakkur fi kurbil maut. Dengan tafakur dengan dekatnya datangnya kematian, tafakur juga dengan kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil pelajaran di, dari kejadian-kejadian tersebut. Tafakur fi ni'amillah, tafakur dalam nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi tafakur sa'ah khairun min ibadah sana, fi riwayah sitin sana, fi riwayah sab'in sana. Nah, jadi tafakur itu dengan apa? Dengan hati, ibadah batiniyah, qalbiyah. Begitu juga tafakur dengan hati husnuzan, husnuzan billah, husnuzan biibadin. Tafakur husnuzan, terus apa lagi? Ar-raja wal khauf, takut. Takut kepada Allah di mana tempatnya? Di hati. At-taqwa hahuna. Rasul mengatakan at-taqwa wa asyara ila qalbi, dan memberi isyarat ke hatinya. Asyara ila qalbi. Ini takwa itu di hati. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi. Takut kepada Allah, perasaan takut di hati. Ya, begitu juga sebaliknya raja. Raja artinya mengharap rahmat Allah, juga tempatnya adalah di, itu kan juga ibadah. Kalau orang putus asa dari rahmat Allah itu dosa, bahkan termasuk dosanya dosa besar. Khanut min rahmatillah, sebaliknya raja, putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jadi jangan ada putus asa dari ibadah mendapatkan ampunan dari Allah. Seberapa banyak pun dosanya dia, tetap rahmatnya Allah lebih banyak. Ya. Jadi walaupun dia pernah semua dosa besar, pernah dia lakukan. Karena dia punya tekad semua dosa besar harus dilakukan. Misalnya, jadi semua dosa besar pernah dilakukan, tetap tidak menutup pintu rahmat Allah. Ya, jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ya, tapi bagi yang mau meminta ampun, bagi yang mau mengharap rahmat Allah. Tapi kadang-kadang yang berbuat dosa ini kadang-kadang tidak mau bertaubat. Tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan niat untuk berhenti dari maksiatnya, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Tidak ada perasaan itu. Ya berarti belum dianggap taubat. Ya, ini yang muskilah. Ya, kalau dia berbuat maksiat kemudian dia nyesal, dia nangisi dosanya, dia berjanji tidak mengulangi lagi seumur hidupnya, ini baru tahu seumur hidupnya. Jangan pakai embel-embel, oh insya Allah ana tidak mau mengulangi lagi seumur hidup ana insya Allah, kecuali kalau kepepet lah ya, berarti dia masih ada keinginan untuk mengulangi lah, itu belum dianggap tahu. Kadang-kadang ada kan perasaan, karena itu dilihatnya di hati bukan di lisan. Ya insya Allah tidak mengulangi lagi, tapi dalam hati ya, kecuali kalau terpaksa ya, ya apalagi ya kan gitu. Nah, ini perasaan ini membuat tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus mantap tidak mengulangi, seperti susu yang sudah keluar dari sapi yang diperah, bisa lagi masuk, dimasukkan lagi, ya sudah tidak ada lagi jalan untuk masukkan lagi. Ya begitu juga seseorang yang sudah taubat kepada Allah, niat tidak mengulangi lagi selama-lamanya, tidak mungkin anda mengulangi lagi. Nanti kalau ternyata dia mengulangi lagi, ya taubatlah. Taubat yang dahulu, yang sebelumnya tetap sah, sudah menghapus dosanya dia, bukan dikembalikan lagi dosanya. Kalau dia mengulangi dosa lagi, yang penting taubatnya memenuhi syarat. Ya, itulah yang dikatakan oleh Allah. Malaikat mengadu kepada Allah, ya Rab, ini ada seorang hamba melakukan maksiat. Ya, maka Allah tanya, apakah dia merasa dia punya Tuhan? Iya merasa. Apa dia merasa Tuhannya mengampuni dosanya? Dia, ya sudah, aku ampuni dosanya. Akhirnya ngadu lagi malaikat, ya Rab, tapi dia ngulangi dosa lagi, tapi tetap dia merasa punya Tuhan sebagai Allah, aku sudah anggap sebagai Tuhannya. Iya, apakah dia menganggap aku mengampuni dosanya? Iya, ya kalau gitu ana ampuni. Dan diulang 3 kali 4 kali terus Allah akan memberinya. Yang penting mau taubatan nasuha, salah satu syaratnya tadi menyesal dan niat tidak mengulangi lah. Nanti suatu waktu dia ngulangi lagi, ya taubatlah lagi. Ya kalau gitu anda ngulangi lagi, nanti kalau sudah ngulangi lagi taubat lagi, ya berarti taubatnya belum di, jangan niat mengulangi lagi. Nah, ini termasuk adalah raja, al-khauf, husnudzan billah, husnudzan biibadillah, tafakur, termasuk iman, wa afdhal ibadah alal itlaq itu. afdal ibadat alal itlak secara mutlak, kalau ditanya yang paling afdal semua ibadah apa, adalah al-iman, percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada sesuatu yang wajib kita yakini. Nih, ya, arkanul iman sit. Nah, itu adalah ibadah yang paling afdal alal itlak. Maka di sana, di sini dikatakan faedah ula utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Isra Mi'raj. Jadi ketika Isra Mi'raj, Rasul di situ mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kehormatan yang sangat mulia, karena diberikan kesempatan bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu min ghairi kayfin walan hisar, tanpa kita membayangkan bagaimana Rasul melihat, bagaimana zat Allah kok bisa dilihat dan seterusnya, ya, tidak mampu kita membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala dipandang, ya, kita tidak mampu. Siapapun tidak mampu, Nabi Musa pun juga tidak mampu, hanya melihat bayangan Allah aja tidak mampu sampai pingsan, apalagi langsung melihat Allah. Ya, yang jelas Allah itu pastinya berbeda dengan makhluk yang diciptakan sendiri oleh Allah. Setiap ada lintasan di hati manusia, Allah begini, Allah begitu, maka Allah adalah tidak seperti itu. Jadi manusia tidak mampu membayangkan bentuk Allah itu gimana, gimana, tidak mampu. Kalau ingin tahu bentuk Allah, harus kalian masuk surga. Nanti di situ kalian akan melihat zat Allah langsung dengan mata sendiri. Allah waj'alna minan nadirin ila wajhi rabbikal karim, insyaallah. Wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha. Wujuhun yawma idzin nadira, berseri-seri, bercahaya, ila rabbiha nadira. Dan di saat itu wajah mereka bercahaya karena apa? Karena memandang kepada zat Allah Subhanahu, Allahumma ij'alna minhum, amin. Jadi di saat itu Lailatul Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tiga hal. Utia pertama adalah utia shalawat al-khams. Rasul diberi kewajiban salat lima waktu. Jadi kalau sebelum Isra wal Mi'raj itu tidak ada salat lima waktu. Tidak ada salat duhur, tidak ada salat asar, tidak ada salat maghrib, tidak ada. Rasul ibadahnya sebelum Isra Mi'raj adalah dengan tafakkur. Ibadahnya dengan tafakkur, memberi makan kepada tamu, beri makan kepada fuqara, ya, berbuat baik kepada orang. Kemudian juga sholat witir, termasuk adanya sholat witir sebelum ada sholat lima waktu. Ya, ini ibadah yang dilakukan oleh Rasul sebelum Isra Mi'raj. Ya, jadi kemudian di waktu Isra Mi'raj baru kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat lima waktu. Ya, ini termasuk keistimewaan sholat lima waktu langsung diserahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Wa utiya khawatim suratil Baqarah. Dan di saat itu juga langsung diturunkan ayat terakhir penutup daripada surat Al-Baqarah. Surat ayat apa itu? Amana rasulu ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na wa ghafaranaka rabbana wa ilaikal masiir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Barang siapa yang membaca dua ayat ini fi lailatin, di malam hari, kafatah, Rasul mengatakan kafatah, maka cukup baginya. Apa artinya cukup baginya? Ada dua tafsir, ada dua makna. Yang pertama, cukup baginya daripada segala keburukan yang akan menghampirinya. dia akan dijaga daripada semua keburukan yang tidak diinginkan. Dijaga dari setan, dijaga dari mimpi yang tidak baik, dijaga dari kebakaran, kecurian. Di malam hari itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua ayat tersebut. Makanya dimasukkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam rangkuman Ratib Al-Haddad. Jadi baca Ratib Al-Haddad tiap malam termasuk keutamaannya itu. Dia akan dijaga dari segala keburukan. Nah, Allah yang menjaganya, Allah yang mencukupinya. Ada yang tafsir yang kedua, kafata ini cukup baginya, artinya cukup baginya tidak perlu tahajud, sudah dapat pahala tahajud. Tidak perlu bangun malam, sudah cukup baginya, sudah dapat pahala tahajud. Wah, kalau gitu tidak perlu. Ya, tentunya berbeda. Wah, anak sudah baca kok sudah amanah Rasulullah, itu tahajud anak tiap malam. Ya, tentunya berbeda dengan yang tahajud. Ya, yang orang yang tahajud kan langsung dia meminta doa munajat kepada Allah salat. Walaupun dia juga kalau memang tafsir yang kedua, ya walaupun dia mendapatkan pahala tahajud tidak perlu tahajud, ya tapi tentunya pahala yang tahajud tentunya lebih banyak. Wah, ini yang kedua ya. Wah, yang ketiga hufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqimat. Dan diberi ampunan, diberi maaf oleh Allah bagi yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya, syai'an min al-muqimat. Tidak pernah berbuat syirik akan diampuni dosa-dosa yang besar. Muqimat dalam ta'liq kabair. Allati tuhlik ashabaha wa turiduhum annar, yang menghancurkan orang-orang yang melakukannya dan mencemplungkannya di dalam neraka. Ya, inilah muqimat. Jadi termasuk Allah akan memberi ampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW daripada dosa besar. Oleh itu, karena itu syafaat termasuk syafaat Nabi Muhammad SAW, dia akan memberi syafaat kepada umatnya yang mempunyai dosa-dosa besar dan dia belum taubat daripada dosa besar, diberi syafaat oleh Rasul sehingga dia dimasukkan surga Allah Subhanahu. Semoga kita bukan syafaat itu, semoga kita datang di hari kiamat tidak membawa dosa besar, karena kita semuanya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi kita dapat syafaat dari Rasul karena syafaat meninggikan derajat kita di surga Allah Subhanahu. Yang mestinya derajat kita di bawah, ditinggikan derajatnya di surga karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qala ba'dul arifin, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ila sama. Sebagian arifin mengatakan ketika Nabi SAW mi'raj setelah Isra, kemudian mi'raj, Isra perjalanan di darat, mi'raj perjalanan di langit, ya, dan semua ditemani di saat itu ditemani oleh malaikat. Tapi di saat Sidratul Muntaha, Jibril tidak mampu lagi menemani Rasul. Ya Rasul, Rasul mengatakan, ya Jibril, sampai di saat ini kamu ninggalkan aku. Perjalanan yang panjang dari Mekah sampai Baitul Maqdis Palestina, sampai kemudian naik ke atas tembus langit satu, langit kedua, sampai langit tujuh, sampai Sidr. Kemudian Jibril mau meninggalkan, kok nanggung gitu. Ya Rasul, kata Rasul, kata Jibril, la taqaddamta la kharaqta. Kalau kamu wahai Rasul, kamu maju akan tembus. Wa la taqaddamtu la taraktu. Tapi kalau aku yang maju sedikit aja, maka aku akan terbakar badanku. Likullin lahu maqamun ma'lum. Masing-masingnya Rasul punya maqam sendiri-sendiri. Jadi menunjukkan maqamnya Rasul lebih tinggi daripada maqamnya malaikat Jibril. Maka sampai ila sama, lama wasalal hadrah, dan sampai di situ hadir bersama Allah, hadratillah Subhanahu wa taala, tanpa ditemani Jibril lagi. Wa khataba maulah, dan kemudian berbincang, bermunajat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Khataba rabbah kama tasma'una biha fi qissatil mi'raj, sebagaimana yang kalian dengar di waktu cerita Isra Mi'raj. Ahabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an la yakhruja min tilkal hadra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin tidak keluar dari tempat tersebut. Rasul tidak ingin keluar dari tempat tersebut karena merasakan nikmat yang luar biasa. Memandang kepada zat Allah itu yang nikmat yang luar biasa. Segala kenikmatan yang di surga semuanya tidak ada artinya dengan nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu Jadi ketika orang-orang di surga nantinya ditanya oleh Allah, "Ha, bagaimana? Apa kamu puas?" Oh, mereka semuanya puas ya Rasul. Bagaimana puas ya Allah? Bagaimana kami tidak puas? Segala kenikmatan ada. Apakah kamu mau nikmat yang lebih besar lagi? Yang lebih nikmat lagi? Oh, masih ada nikmat yang lebih besar dari ini. Yang lebih nikmat daripada ini ada. Akan aku bukakan tabir sehingga kamu akan melihat dan memandang kepada zatku. Itu nikmat yang paling agung, yang paling nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga diberikan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi tidak ingin keluar dari keadaan tersebut, dari hadrah tersebut. Lima wajadahu min ladzatil musyahada. Karena apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan daripada kenikmatan memandang. Qala lahu rabbuh. Tapi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Alhala allati shahidtaha al'an aj'aluha laka fi shalah." Ketahuilah wahai Muhammad, kenikmatan yang kamu dapatkan sekarang ini aku akan jadikan di waktu salatmu. Ketika Rasul salat akan mendapatkan kenikmatan yang luar ya, sebagaimana kebiasaan Rasul. Kalau dalam keadaan Rasul sumpak sedih, salat langsung. Arih Nabiha ya Bilal, arih Nabi, senangkan kami. Kalau kita dengar azan Allahu Akbar Allah, aduh salat lagi. Apalagi subuh ya. Seakan-akan cepat subuh ini. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arih Nabiha ya Bilal. Menyebutkan sini. Wa li hadza kana yaqul arih Nabiha ya Bilal. Ya, jadi waju'ilat quratu aini fis. Apa ju'ilat quratu aini? Dibuat kesenanganku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan daripada keluarga kami dan anak-anak kami qurrata a'yun yang menyenangkan kepadaku. Termasuk doa yang dianjurkan adalah doa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Doa ini meminta supaya keluarganya, keturunannya, anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang menyenangkan kepada orang tuanya. Nah, wajib ilat quratu aini fi shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kesenangannya ada pada Allahu a'lam. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana